kagak ada nom. Kok jadi? Bohate gado aleho, hekalon sutot adinda. Sungguh sakit di ulu hati. Abang galau ade, payah mano ya mata. Cintaku hilang begitu saja. Tubi-tubi metubi, cinta suci mesue, runyoh dalam hati. Abang adik tipe karuh dalam jure, samporap sedek. Suci-suci sep suci, kan hitam lage kupi, suci dalam dada. Abis pulsa ku isi, kamu hilang ku cari, entah kemana. Bohate gado aleho, hek galon sedot adinda. Sungguh sakit di ulu hati. Belajelamu, mehetne belajelame. Kekejan hati tak kesampaian. Kini ku malu, umi tanyang menantu. Ku dari Hong Kong atau Cina. Ku belajelamu, mehetne belajelame. Kekejan hati tak kesampaian. Kini ku malu, umi tanyong menantu. Ku dari Hong Kong atau Cina. Oka kanjai kaji paru oh. Kau kasyo otro baake. Abang galau ade payah mano ya mata. Cintaku hilang begitu saja. Belajelamu, mehetne belajelame. Kekejan hati tak kesampaian. Kini ku malu, umi tanyong menantu. Ku dari Hong Kong atau Cina. Ku belajelamu, mehetne belajelame. Kekejan hati tak kesampaian. Kini ku malu, umi tanyong menantu. Ku dari Hong Kong atau Cina. Oka kanjai kaji paru oh. Kau kasyo otro baake. Abang galau ade payah mano ya mata. Cintaku hilang begitu saja. Supa-supa hati yang hancur, cinta ni som-som neme. Di dalam hati lun peda, kasih lepa oh ake. Coba lun coba ne pegang, awai dek bantah dile. Cinta yang kan trip lun tiba, wan susah payah lun seme. Meminggu cinta lun dalam hati terus sampai oh aki cintanya hadani. Meminggu mebulan cinta lun dalam hati lun pikir be sampai kasihnya hadani. Puji salo awan lumangan badan tu ujung ngagi don pike benci tan leda sayang gaseh ngan sayang hana mengerti gaseh cina top lang pelindo ngan sayang mandum yang kenangan lang kenang akhe masa minggu mebulan cinta lon dalam hati lon pikir baik sampai kasih Johana lagi meminggu mebulan cinta lon dalam hati terus sampai oh aki cinta Johana lagi sayang kasih ngan sayang hana mengerti kasih cina lantap lang pelindo ngan sayang mandum yang kenangan lang kenang akhir masa meminggu mebulan cinta lontun lam hati lun pikir baik sampai kasih Johana lagi meminggu mebulan cinta lah dalam hati terus sampai oh akhir cinta Johana lagi aku kepua arti belum cinta hati luka biasa saja maksud tanda nemu canda kecewa batin tersiksa kemana arah tan meho ade elon mo tak berguna ngalunyo tak paling muka sengsara daku sengsara meahalunyo nyona dosa pegah adik baik diam saja patah hati lon sendiri abeh mandum tak berganti si jinak burung merpati abang peto adik lari belum guna sedih hati jaga diri duhai cinta tanya dua terjadi nafsi-nafsi sampai jumpa kenangan katinggai kerime sebab cume bak mencanda abang betul adik benge padahal cuma kecanda patah hati lon sendiri. Abeh mandum tak berganti, si jinak burung merpati. Abang peto adik lari, belum guna sedih hati. Jaga diri duhai cinta, tanya dua eno janji. Boy yang lembri tak berguna, han mungkin hana terjadi. Napsi-napsi sampai jumpa, kenangan kau tinggal kerime. Sebab cume bak mecanda, abang peto adik benge. Padahal cuma kecanda. Kemana arah tan meho, adik elon mo tak berguna. Ngelunyo tak paling muka, sengsara daku sengsara. Meahlunyo nyona dosa, pegah adik bek diam saja. Lelet mama le olen kalan adik, yang putih licin dan malim serta kaya. Aku tahu diriku banyak yang sayang, harap malum ulon bun manja kelapa. Baksi urot terkejut ulon gata peto, sang pandai putra dekat tengah gebong asal. Ija klong peci sajadah kata jok klong, apa maksud dirimu kau sampai tiba-tiba. Urot susah malam gundah kagak bisa bobo, lampu lege gak penuh bertanam penasaran. Kali timang-timang lih nyan rebasan, be sampora kerugo balon coba-coba. Nyan sajadah yang adik bala julon tiji, umasjid ngan imum cik salat bersama. Habis itu gitu-gitu setiap hari, Sunda uya Sunda ke masjid hana lupa. Tancok sang kadek putra nyan dibi senyum manis, lama ledekin aki anak uhi buka. Dada sengka kena babahan abelon fikir, terhun hati lo ka ubah membaro tak cinta. Hati lale temah male olen kalan adek, yang putih licin dan malem serta kaya. Aku tahu diriku banyak yang sayang, harap malum ulon bun manja kelapa. Kali timang-timang lih nyan rebasan, be sampora kerugo balon coba-coba. Nyan sajadah yang adik bala julon tiji, umasjid ngan imum cik salat bersama. Habis itu gitu-gitu setiap hari, Sunda uya Sunda ke masjid hana lupa. Tancok sang kadek putra nyan dibi senyum manis, lama ledekin aki anak uhi buka. Dada sengka kerah babahan abelon fikir, terhun hati lo ka ubah membaro tak cinta. Hati lale temah male olen kalan adek, yang putih licin dan malim serta kaya. Aku tahu diriku banyak yang sayang, harap malum ulon bun manja kelapa. Cinta sang nono kadang, satu pisang dibagi dua.

lawit nyau mu palo ba ikut masa tan nyau bit handa kedro kan di paso lampang sira ganji ganji ganji kala hidum aso dunya pada kampung atawa ubi manusia reji sama rata jahe jahe jahe tak diredu perang wikafi ino agam si meleketi lebu baki haro lempana apla sopan hanale imala hati dirli ipulangu dalam iya raya pamedire pengaruh luar Mbak ikut masa dan nyobit hantar tredo kaji paso lampang sira ganji ganji ganji kala hidum aso dunya pada kampung atawa ubi manusia reji sama rata jahe jahe jahe tak diredu perang wikafi ino agam si meleketi lebu baki haro lempana akla sopan hanade imala hati diruli dipelangu dalam iya raya pametire pengaruh luar paka dalam urat dari ababika kena cuka ada putih geng si hanjir beca oh oh oh oh oh oh begini begitu jarang debat rayu sudah abang ada hana pernah tahu kalau dikit-dikit ada kang hui abang ada jatuh dikit pun hui akang malu pun mencinta hana aturan abang dikit-dikit dikit-dikit kalau musiru dikit abang asai kaji om kang hui ayang demi ada sayang abang gatuh pingsan rela langsung dikit dikit-dikit dikit-dikit male dek abang tak male adek itu nyotro babo kaya gara-gara adek melake adek hu abang dikekeh kedai male dek abang tak male adik tu nyotro babo kaya gara-gara adik melaki adik hu abang di ketua kedai begini begitu jarang debat rayu abang adik hana boleh tahu kalau dikit-dikit adik kami abang adik jatuh dikit pun hei akang malu pun mencinta hana aturan apa dikit-dikit dikit-dikit dikit-dikit Abang tulis bakti yang adik pun rindu abang masa si ia ingat-ingat lupa lih adik pegang cinta kau gitu aja cimi ngetan duh bayang dalam penghana letra la la la la la la la la la la la la la la la adek di sana abang di sini adek mata abang di hati adik yang cantik tertarik cinta melayang betul di abang siang malam hanjir lupa bela adik gitu rindu abang pendam adik putusin aku kepo diam-diam cini netan duh bayang dalam penghana letra bayang dalam penuh kagadoh terang abang pilih bakti yang adik pun rindu abang masa si ia ingat-ingat lupa lih adik pegang cinta kau gitu aja cimi netan duh bayang dalam penghana letra la la la la la la la la la la la la la la la adek di sana abang di sini adek mbak mata abang di hati adik yang cantik tertarik cinta melayang. Betul di abang siang malam hanjut lupa. Bella adik gitu rindu abang pendam. Adik putusin aku kepo diam-diam. Si minet tanduh bayang dalam penghana letra. So adik pilih hitam memihana bosan. Putih tampan pihan kurang. Saban-saban senang. Hitam han mesti putih pun jadi. Tanya bak pilih pasangan. Ulet dengan hudip senang. Penting tanya happy. Mame, songi mandum rume. Kadang citnya, kadang citkan. Putih hidung mancung, urung pila gelun. Nyonyonyo hikarap, tapi sang hom. Hitam han mesti, putih pun jadi. Tanya bak pilih pasangan. Boleh tenang, budep senang. Penting tanya, asing tumbun pun jadi. Asai jodoh sepadoni. Kadang si nyangka rezeki. Penting tanya happy. Mame, songi mandum rume. Kadang citnya, kadang citkan. Putih hidung mancung, urung pila gelun. Nyonyonyo hikarap, tapi sang hom. Hitam han mesti, putih pun jadi. Tanya bak pilih pasangan. Ule tenang, budep senang. Penting tanya asing tumbun pun jadi. Asai jodoh sepadoli. Kadang syed nyangka rezeki. Penting tanya happy. Woo! Yo yo ye ye. Yo yo ye ye. Hitam dengan putih, so adik pilih. Hitam memihana bosan. Putih tampan pihan kurang. Saban-saban senang. Hitam han mesti, hitam putih han pun jadi. Tanya bak pilih pasangan. Bak pilih pasangan. Kulit dengan hudip senang. Penting tanya happy. Jika kalen